السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله puji dan syukur hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pengatur, pemelihara, pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, menjadikan untuk kita atau menciptakan untuk kita segala fasilitas di dunia ini, menjadikan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ini merupakan nikmat, rahmat dan anugerah yang tidak terhingga kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang sama sekali tidak ada sedikit pun dari nikmat tersebut hasil dari karya kita, namun itu semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Fama bikum min ni'matin faminallah. Maka tidak satu pun ada pada kalian, maka tidak ada satu pun yang ada pada kalian dari nikmat, faminallah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita oksigen, Allah berikan kita nafas, Allah berikan kepada kita makanan, minuman, dan apa yang kita gunakan dalam kehidupan ini. Kita hanya menerima. Kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam pertemuan satu bulan sekali, malam minggu kedua, bersama kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah, yang menjelaskan tentang kemukjizatan ayat kursi, yang menjelaskan kepada kita mukjizat ayat kursi, yang mana ayat kursi ini merupakan ayat yang terbaik, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, ayat yang selalu diwiridkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razak berupaya memaparkan kepada kita melalui tulisan kecilnya ini dalam sebuah buku kecil, untuk menyampaikan kepada kita tentang argumentasi-argumentasi tauhid di dalam ayat kursi. Karena kekuatan yang tidak akan ada lawan, yang tidak akan ada kekuatan yang mampu mengalahkannya adalah tauhid. Adalah tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tauhid adalah kekuatan. Tauhid adalah power yang dimiliki oleh orang yang beriman. Ketika tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah, tidak ada tempatnya menggantung diri atau menggantungkan harapan dan kebutuhannya kecuali Allah, tidak ada tempatnya untuk meminta bantuan kecuali Allah, tidak ada tempat untuk bertawakal kecuali Allah. Ini adalah kekuatan, ini adalah power yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Makanya ketika ada manusia yang di dalam diri dan jiwanya tauhid, maka tidak akan ada satupun kekuatan yang membahayakannya. Kita lihat bagaimana kenyataan di dalam hidup para nabi dan rasul, bagaimana fakta yang menyampaikan kepada kita tentang kehidupan orang-orang yang beriman. Mereka sedikit dibandingkan orang-orang yang kafir. Mereka jumlahnya kecil dibandingkan dengan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak bertauhid. Ini merupakan sunnatullah, ini merupakan ketentuan Allah sampai hari kiamat. Kita lihat dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya sedikit orang yang beriman, sedikit orang yang beriman dan bertauhid. Ini menandakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita ketika Allah memperlihatkan kepadanya seluruh manusia berkelompok-kelompok, dari mulai Nabi Adam sampai masa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uridat alayyal umamu, muridat alayyal umamu, kata Nabi, ditampakkan, diperlihatkan kepadaku umat-umat dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, dengan kelompoknya masing-masing. Faraaitu nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu war-rahtan, lalu ada aku lihat Nabi, di belakangnya pengikutnya hanya satu kelompok dan dua kelompok, ar-rahtu war-rahtan, war-rahtan. Ar-rahtu artinya jumlah orang dari 1 sampai 9, ar-rah hanya sedikit, dan hanya berapalah pengikut Nabi ini. Waraitun nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan aku melihat ada Nabi yang di belakangnya satu dua orang saja. Waraitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan bahkan ada aku lihat Nabi yang tidak memiliki pengikut, tidak ada yang beriman kepadanya, tidak ada yang mendapatkan petunjuk di jalannya, walaupun dia berhasil dalam berdakwah. Keberhasilan dalam berdakwah bukan karena banyaknya pengikut. Keberhasilan berdakwah, dalam berdakwah standarnya adalah benarnya dakwah, benarnya hasil ketika muncul orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan memiliki kekuatan yang mukjizat. Ini yang akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dicontohkan dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil mengusir pasukan kafir Mekah dalam perang Uhud. Setelah berhasil, dan awalnya mereka diberi kemenangan oleh Allah, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita luka parah ketika itu. Dan kocar-kacir, terpecah belah pasukan kaum muslimin. Ada yang melarikan diri sejauh-jauhnya karena mereka diserang dengan tiba-tiba oleh pasukan yang awalnya sudah melarikan diri. Pasukan yang sedang mereka yang sedang dilalaikan oleh mengumpulkan, sebagian mereka mengumpulkan harta rampasan perang, diserang tiba-tiba dari depan dan di belakang. Kemudian mereka terpecah, kocar kacir, dan kekuatan mereka semakin sedikit, banyak yang gugur ketika itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengumpulkan kekuatan kembali, berhasil mengumpulkan kekuatan kembali dengan terbatasnya orang yang masih sehat, orang yang tidak terluka atau yang masih terluka dan lukanya ringan, berhasil mengusir pasukan kafir sampai ke Hamra al-Asad. Seperti yang dijelaskan dalam sebagian buku sejarah, mereka berhasil mengusir pasukan kafir kembali, dan ketika mereka kembali ke Madinah, diisukan bahwasanya pasukan kafir telah menyusun kekuatan yang baru menyerang. Kekuatan yang baru menyerang. Apa kata orang-orang yang beriman? Kalau kondisi kesehatan, kondisi badan letih setelah berperang, luka parah, dan semangat yang sudah mulai tidak ada, kemudian diberitakan ada pasukan yang lebih besar menyerang, bagaimana semangat untuk melawan? Tetapi keimanan yang berpengaruh, keimanan yang memiliki andil tauhid. Mereka ketika dikatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini tauhid. Ketika diberitakan bahwasanya manusia sudah berkumpul, mengumpulkan kekuatan kembali dan akan menyerang, mereka tidak merasa khawatir. Padahal mereka dikhawatirkan memang, dan ini syaitan berpengaruh. Mereka ingin memasukkan rasa takut ke hati orang-orang yang beriman, tetapi tidak akan mungkin mereka berhasil. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang yang beriman mengatakan hasbunallah, dan bahkan bertambah keimanan mereka kepada Allah ke dalam kondisi yang genting tersebut. Fazadahum imana wa qalu hasbunallah. Mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah sebagai zat yang akan memberikan kemenangan. Kepadanyalah kami menggantungkan apapun yang kami inginkan. mereka bersandar kepada Allah, tidak menggantungkan segala tidak menggantungkan kekuatan mereka, kemampuan mereka hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ini tauhid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tempat yang paling tepat untuk menyandarkan diri dan kebutuhan kita hanyalah Allah. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuat, Allah Maha Sempurna, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, Allah Maha Pemurah. Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kekuatan tauhid. Padahal mereka dalam kondisi yang seperti itu tidak mungkin memiliki kekuatan. Tidak ada lagi tenaga. Berhasilnya saja mereka mengusir pasukan kafir, itu sebuah keberhasilan yang luar biasa, tetapi penuh dengan perjuangan. Habis segala upaya dan daya mereka, habis segala kekuatan mereka. Padahal mereka, kebanyakan mereka sudah gugur, menjadi syahid di dalam perang Uhud tersebut, dan sebagian besar terluka parah. Tetapi mereka kumpulkan kekuatan dengan menyandarkan kekuatan dan kemampuan mereka kepada Allah, berhasil mereka mengusirnya. Namun ketika itu muncul berita yang baru, mereka tidak habis semangatnya dan tidak lemah kekuatan mereka, karena kekuatan dari dalam dada. Kekuatan itu kekuatan iman. Ini yang ada dalam ayat kursi. Sehingga tidak ada satupun kekuatan batil yang mampu tegak di hadapan ayat kursi. Ini yang diupayakan oleh Syekh untuk memaparkannya kepada kita. Belum sampai kita kepada pemaparan argumentasi tauhid dalam ayat kursi, cuma masih kita dalam penjelasan-penjelasan tentang keutamaan ayat kursi dan bahkan tafsir ringkas yang dipaparkan oleh Syekh, sebelum masuk kepada penjelasan tentang argumentasi tauhid dalam setiap kata dalam ayat kursi. Ayatnya sangat pendek tetapi memiliki kekuatan yang sangat mukjizat. Maka beliau setelah menjelaskan kepada kita keutamaan ayat kursi dan menjelaskan, menukilkan perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menggunakan senjata ayat kursi ini untuk melawan tukang-tukang sihir, para dukun yang ada di zamannya, orang-orang yang mengibadati syaitan yang ada di zaman yang menampilkan kekuatan yang luar biasa kepada manusia, namun tidak akan mungkin bisa melawan ayat kursi yang berisi kekuatan tauhid. Namun ayat kursi ini dibaca bukan kosong hampa, tetapi mesti kita pahami, mesti hati kita juga beriman, mesti juga kita masukkan keimanan, ketauhidan dalam diri kita, baru akan berpengaruh ayat kursi, baru akan bisa ayat kursi ini memberikan pengaruh besar kepada jiwa kita. Apalagi kebanyakan kaum muslimin sekarang ini tampak tidak adanya pengaruh ayat kursi, walaupun ditempelkan di setiap dinding rumah, di pintu-pintu rumah, di pintu-pintu masjid, tetapi ini bukan itu yang dimaksud. Bagaimana kita menanamkan tauhid dan keimanan kepada Allah dengan menggunakan ayat kursi serta memahami dan mentadabbur maknanya. Beliau melanjutkan setelah memulai menjelaskan kepada kita bahwa ayat kursi itu terdiri dari 10 ungkapan, 10 kalimat yang menjelaskan tentang tauhid, pengagungan kepada Allah, membesarkan Allah, menjelaskan kepada kita sempurnanya Allah, maha perkasanya Allah. Kemudian ada di situ ada 5 nama-nama Allah. Kemudian ada lebih dari 20 sifat-sifat Allah. Ayat kursi yang pendek itu lebih dari 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nama-nama Allah dan ada ungkapan, ada 10 kalimat yang menjelaskan keagungan, kemuliaan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat rahasia di balik kemujizatan ayat kursi yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan setelah itu, wa fiha bayanu kamali iqtidarihi subhanah. Dalam ayat kursi ada penjelasan tentang sempurnanya kekuatan Allah, kemampuan Allah sempurna, kemampuan dan kekuatan Allah. Sehingga dengan kemampuan dan kekuatan inilah kita meminta pertolongan, meminta pertolongan. Wa annahu subhanahu min kamali qudratihi la ya'uduhu ay la yusqiluhu hifdhus samawati wal ard, dan merupakan tanda kesempurnaan atau sempurnanya kekuatan Allah bahwasanya tidak meletihkannya atau tidak menyapekkannya atau membuat dia letih atau tidak memberatkannya menjaga langit dan bumi. Langit dan bumi dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara kesempurnaan kekuatan dan kemampuan Allah tidak letih dan juga tidak berat untuk mengurus langit yang besar, yang jauh lebih besar dari bumi, yang jauh lebih besar dari bumi, dan bahkan berlapis-lapis dibangun oleh Allah dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah letih Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak berat Allah subhanahu wa ta'ala mengurusnya. Tidak berat Allah mengurusnya. Ini pertanda bahwasanya betapa sempurnanya kemampuan dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah rusak langit. Langit tidak pernah rusak. Dan Allah menjadikan dia atap bagi bumi dan lebih luas dari bumi, dan bahkan selalu dijaga oleh Allah. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami jadikan bumi, langit sebagai atap dan selalu terjaga. Selalu dijaga oleh Allah. Tidak pernah bergeser sedikit pun. Tidak pernah rusak dan retak-retak sedikit pun. Dia bangunan. Langit itu bangunan. Seperti yang diumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَبَيْنَيْنَا السَّمَاءَ, dan kami bangun langit-langit tersebut. Dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tanpa tiang. Dan tanpa tiang. Subhanallah. Inilah tanda sempurnanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada dalam ayat kursi. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, Allah tidak merasa berat sedikit pun untuk menjaga langit dan bumi. Untuk menjaga langit dan bumi. Ini ada dalam ayat kursi. Kemudian beliau melanjutkan. ثُمَّ خَتَمَتِ الْآيَةَ بِذِكْرِ اسْمَيْنِ عَظِيمَيْنِ لِلَّهِ, kemudian Allah, kata Syekh Abdul Razak, menutup ayat kursi dengan menyebutkan dua nama yang sangat mulia dari nama-nama yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُمَا, yaitu الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا wa huwal aliyyul azim. Sebelumnya, apakah kita sudah hafal ayat kursi? Karena Rasulullah SAW seperti yang telah kita pelajari menganjurkan kita untuk mewiridkan ayat kursi paling kurang 8 kali sehari semalam. Paling kurang 8 kali sehari semalam. Subhanallah. Bayangkan kalau kita tidak hafal, mesti kita bawa ayat Al-Quran kemana-mana. Kalau kita tidak hafal, kita mesti di samping tempat tidur kita ada Al-Quran, baca dulu baru kita tidur. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Mesti ada bawa kita Al-Quran saku kalau ingin membaca ayat kursi setiap kali sholat. Kalau kita tidak hafal, sulit kita jadinya. Kemudian kalau sudah 5 kali setiap kali selesai sholat, kemudian wirid pagi sore juga dilakukan oleh Nabi dengan membaca ayat kursi. Di antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW, wirid di pagi hari, kita mempersenjatai diri kita dengan ayat kursi. Wirid di sore hari, kita juga mempersenjatai diri kita memasuki malam dengan ayat kursi. Ketika kita ingin lelap, ingin tidur di malam hari, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk membaca ayat kursi. Jadi sudah 8 kali paling kurang, maka butuh dan seharusnya kita menghafal ayat kursi. Sekarang anak-anak kecil sudah bisa dan sudah menghafal ayat kursi. Upayakan untuk menghafal karena kita ingin mempersenjatai diri kita dengan keimanan tentunya terlebih dahulu, dengan keyakinan, dengan tauhid, lalu dengan membaca dan memberikan ayat kursi yang di dalamnya ada argumentasi tauhid. Allah menutup ayat ini, kata Syekh Abdul Razak, dengan dua nama, yaitu Al-Ali, Al-Azim. Tadi disebutkan bahwasanya dalam ayat kursi ada lima nama Allah. Iya, memang lima nama Allah dalam ayat kursi. Yang pertama yaitu Allah sebagai pembuka. Itu nama Allah. Dan nama Allah yang paling khusus dimiliki oleh Allah. paling khusus dimiliki oleh Allah. Tidak ada satupun yang berani dari makhluk ini menamai dirinya Allah. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyumu. Yang keempat dan kelima, Al-Aliyul Azim sebagai penutup. Jadi ada lima nama Allah, dan lima nama dalam kursi ini masuk ke dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya setiap nama Allah punya makna, ada maknanya. Setiap nama yang dimiliki Allah, seperti nama adalah tanda kepemilikan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna, dan makna dari setiap nama itu sifat Allah. Berarti sudah ada berapa sifat dalam lima nama ini? Ada lima sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama dalam nama Allah. Sifat yang pertama diambil dari nama Allah itu. Dan apa makna? Karena kalau kita katakan setiap nama memiliki makna, apa makna Allah? Makna Allah itu adalah al-dzul uluhiyah. Allah artinya yang diibadahi. Karena Allah itu diambil dari kata-kata al-ilah yang artinya al-ibadah. Ma'luhun artinya ma'budun, yang diibadati. Jadi Allah ditafsirkan oleh para ulama artinya dzul uluhiyah, yang berhak diibadati, yang memiliki ibadah satu-satunya adalah Allah. Tidak ada yang lain yang berhak diibadati. Ini makna Allah. Dari makna nama Allah yaitu dzul uluhiyah, itu yang diibadati. Al-Hayyu, nama Allah yang kedua, memiliki makna. Dan makna dari nama ini itulah sifat Allah yang maha sempurna. Al-Hayy, yang maha hidup. Dan sempurna Allah dalam hidupnya. Sempurna Allah dalam hidupnya karena hidupnya tidak ada permulaan. Dan hidupnya Allah tidak ada akhir. Huwal awwal wal akhiru. Dialah yang paling pertama, karena tidak ada yang pertama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama, dan tidak ada permulaan dalam pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiru, Allah yang paling terakhir, karena tidak ada yang setelah dia. Dan tidak ada akhir dari terakhirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Sempurnanya hidup Allah karena dia yang memberikan penghidupan. Dia yang menciptakan makhluk hidup. Dia yang bahkan yang memberikan kekekalan untuk penduduk surga. Dia pula yang memberikan kekekalan untuk penduduk neraka. Ketika masuk penduduk surga ke dalam surga dan masuk penduduk neraka ke dalam neraka, lalu Allah memanggil kedua-duanya. Ya ahlal jannah wa ya ahlan nar. Wahai penduduk surga dan wahai penduduk neraka. Penduduk surga ketika mendengar panggilan Allah khawatir, karena mereka sudah nyaman dengan balasan yang mereka dapatkan. Penduduk neraka ketika mendengar panggilan Allah muncul harapan, karena ada harapan untuk keluar dari neraka. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, khuludun bila maut, kekallah kalian di dalamnya dan tidak ada lagi kematian setelah itu. Dan Allah katakan kepada penduduk neraka yang memang tempatnya neraka dari orang-orang kafir, Allah katakan kepada mereka, khuludun bila maut, kekallah kalian dan tidak ada lagi kematian setelah ini. Allah yang memberikan mereka kehidupan yang abadi, karena kehidupan akhirat kekal. Kehidupan akhirat dinamakan oleh Allah dengan darul qarar. Allah mengatakan bahwasanya kehidupan akhirat itu al-hayawan, kehidupan yang sebenar-benarnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini bukan kehidupan bagi kita, karena sementara. Dan setiap hari kita melihat orang yang mati. Setiap hari kita mengantarkan dan menyaksikan, dan bahkan di hadapan kita ada orang-orang yang meninggal. membuktikan bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya, dalam namanya Al-Hayy yang Maha Hidup, dan sempurna dari nama ini ada sifat Allah yaitu Maha Hidup, dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kemudian Al-Qayyum, ini nama Allah yang keberapa? Yang ketiga. Kita katakan bahwasanya nama pasti punya makna. Dan nama Allah maksudnya, kalau nama kita tidak ada punya makna. Nama manusia terkadang memang ada maknanya, tapi tidak cocok dengan sifat orang yang punya nama. Yang punya nama, ada orang namanya soleh tetapi kerjanya menyakiti orang. Ada orang yang namanya Muhsin tetapi dia tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah berbuat baik. Ini nama manusia. Tetapi nama Allah memiliki makna, dan makna dari nama itu sifat sempurna milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam nama yang ketiga yaitu Al-Qayyum ada makna yaitu Maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada siapa-siapa. Dan Allah lah yang mendirikan yang lain. Allah yang mendirikan manusia sehingga dia muncul ke atas permukaan bumi, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang mendirikan dan mengangkat langit, Allah yang mendirikan dan meratakan serta menciptakan bumi ini, Al-Qayyum, dalam mengatur alam semesta, mencipta, mengatur, menjaga, memelihara, Allah sama sekali tidak butuh kepada siapa-siapa. Allah tidak butuh kepada siapa-siapa. Inilah makna dari Al-Qayyum. Allah Maha berdiri sendiri, qa'imun bidzatihi muqimun lighairihi. Dia tegak sendiri, tidak tegak di atas makhluknya, dan tidak tegak dengan membutuhkan siapa-siapa, dan justru dialah yang menegakkan yang lain. Subhanahu wa ta'ala. Ini makna kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kita kepada poin yang sekarang, yaitu ditutup oleh Allah ayat kursi ini dengan dua nama yaitu Al-Ali. Apa artinya Al-Ali? Yang Maha Tinggi. Berasal dari kata-kata Al-Ulu, artinya tinggi. Al-Ulu artinya tinggi. Al-Ali yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi zatnya, Maha Tinggi kemampuannya, Maha Tinggi kesempurnaannya, Maha Tinggi kekuatannya, Maha Tinggi dalam makna ketinggiannya. Maha Tinggi dalam setiap makna ketinggian. Allah Maha Tinggi dalam sifat kedermawanannya. Allah Maha Tinggi dalam sifat keperkasaannya. Tidak ada yang mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Allah Subhanahu wa taala berkuasa di atas segala makhluknya. Dan makhluk Allah yang paling tinggi adalah arasy-Nya. Yang makhluk Allah yang paling tinggi adalah arasy-Nya. Arasy adalah makhluk Allah. Dicipta oleh Allah, dan makhluk Allah yang paling besar arasy-Nya juga. Makhluk Allah yang paling besar adalah arasy-Nya, dan dia yang paling tinggi, dan dia pula yang paling besar. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Dan sifat ketinggian ini adalah sifat zat Allah. Allah tidak pernah berada di bawah makhluknya. Allah tidak pernah berada di bawah makhluknya. Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi dengan zatnya. Wa huwal ali. Makanya yang menandakan atau yang membuktikan tingginya, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma'ul ummah dan juga fitrah manusia. Semua fitrah manusia, bukan muslim saja. Fitrah manusia yang menandakan bahwasanya Allah itu Maha Tinggi. Pembawaan fitrah penciptaan manusia bergantung kepada zat yang ada di atas. Baik itu orang muslim sendiri ataupun orang non muslim, ketergantungannya ke atas, ketergantungannya ke atas ini yang membuat menandakan bahwasanya Allah Maha Tinggi. Kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menengadah ke atas, berharap. Dan bahkan hewan-hewan pun membuktikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala ketika mereka meyakini Allah Maha Tinggi. Allah berada di atas. Allah berada di atas. Mereka menengadah ke langit. Bangsa semut. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika terjadi kemarau, lalu mereka membutuhkan, menyediakan waktu untuk meminta hujan kepada Allah. Berkumpullah mereka. Namun ketika mereka berniat untuk keluar ke tempat yang luas, tiba-tiba Nabi Adam mengatakan kepada manusia, kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena kita manusia sudah didahului oleh bangsa semut. Nabi Sulaiman melihat semua semut terlentang menengadah ke langit. Terlentang menengadah ke langit dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan hujan. Ketergantungan makhluk kepada langit yang ada di bumi ini, ketergantungan semua makhluk yang ada di bumi ini ke langit. Semuanya bergantung ke langit. Bumi ini butuh kepada langit. Butuh kepada langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langitlah letaknya rezeki-rezeki kalian, sumber dari rezeki-rezeki kalian, dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian, yaitu surga. Ini dalil bahwasanya surga di atas langit. Yang dijanjikan oleh Allah adalah surga. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi janji-janji Allah untuk surga untuk orang yang beriman. Wa'iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga itu, disiapkan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga itu janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala untuk, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu langit, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi zatnya. Dan akidah yang mengatakan Allah di mana-mana bertentangan dengan ayat ini. Akidah yang mengatakan Allah di mana-mana bertentangan dengan ayat ini. Allah mengatakan wa huwal ali, dan Allah itu Maha Tinggi berada di atas, bertentangan dengan keakidah yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Di mana ada kita, di situ ada Allah. Ini berbahaya. Kita merendahkan Allah dan bahkan mencela Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sempurna. Ketika kita katakan Allah berada di tempat-tempat kotor, ketika kita katakan Allah berada di tempat-tempat maksiat, ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi zatan, secara zat Allah Maha Tinggi, secara kesempurnaan Allah Maha Tinggi sifat-sifatnya, Allah Maha Tinggi nama-namanya dan kemuliaannya. Subhanahu wa taala. Ini makna uluwullah ditetapkan oleh Al-Qur'an, sunnah Nabi. Makanya ketika seorang budak ditanya, budak wanita ditanya oleh Rasulullah SAW, Aynallah, di mana Allah? Dia mengatakan, menunjuk ke langit, fissama, itu Allah dia ada, berada di atas langit, di atas, Allah tinggi. Wa man ana, siapa saya? Dia mengatakan Rasulullah, utusan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada majikan budak wanita ini, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia karena dia seorang mukminah. Seorang mukminah. Subhanallah. Keyakinan terhadap Allah Maha Tinggi ini sangat mendasar dalam akidah seorang mukmin. Dalam akidah seorang mukmin. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ali al-azim. Allah Maha Besar. Al-ali nama dan maknanya adalah Maha Tinggi. Al-azim nama dan maknanya adalah Maha Besar. Ini dua nama Allah. Allah Maha Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala Maha Tinggi dalam kebesarannya. Dan Allah Maha Besar dalam ketinggiannya, Subhanahu wa taala. Ini penggabungan dua nama yang memiliki rahasia tersendiri. Aliyun Azim, Allah Maha Tinggi dalam kebesarannya dan Maha Besar dalam ketinggiannya, subhanahu wa ta'ala. Dan Maha Besar dalam ketinggiannya. Ada orang, makhluk ini semakin tinggi semakin kecil. Semakin tinggi semakin kecil. Ada orang, makhluk ini dia semakin besar tetapi dia semakin rendah. Karena semakin berat. Dia semakin rendah ketika dia besar, dia semakin berat dan semakin merendah. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, Maha Tinggi dalam kebesarannya dan Maha Besar dalam ketinggiannya, subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, wa fihima, kata Syekh Abdul Razzaq, dalam dua nama sebagai penutup dari ayat kursi ini terdapat isbatu uluwillahi subhanahu. Terdapat dalil menetapkan sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Zatan, secara zat, wa qadran, secara kekuasaan, wa qahran, secara keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih perkasa dari Allah. Tidak ada yang lebih mulia, lebih kuat kemampuannya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih tinggi zatnya dari Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Wa isbat azamatihi subhanah, dalam ayat dua nama ini terdapat dalil menetapkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Al-Azim. Bil imani, dengan keimanan, bi anna lahu jami'u ma'anil azamati wal jalal, yaitu ketika kita menetapkan Allah Maha Besar, mesti ada dalam keimanan kita, dalam dada kita keimanan, keyakinan bahwasanya seluruh makna kebesaran ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada namanya Al-Azim. Bi anna lahu jami' ma'anil azamati wal jalal, bahwasanya dalam nama Allah Al-Azim tersimpan seluruh kemahabesaran dari sifat maha besar Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari kita tidak kurang dari 94 kali memuji kemahabesaran Allah. Tidak kurang dari 94 kali kita mengikrarkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Dalam setiap salat kita, kita disunnahkan untuk bertakbir setiap rakaat itu 5 kali. Dan bahkan setiap rakaat ada yang 6 kali. Hitunglah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya syariat bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala itu 94 paling kurang sehari semalam. 94 kali paling kurang sehari semalam. 11 kali dalam salat yang 2 rakaat, 17 kali 3 rakaat, 22 kali yang 4 rakaat. Hitunglah 5 kali salat sehari semalam. 94 kali kita memuji dan mengikrarkan kemahabesaran Allah. Makanya orang yang salat dengan memahami dan merenungi serta mentadabbur setiap ungkapan dan gerakan yang ia lakukan dalam salat, pasti akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya Allah taala alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita terhenti pada sebelum salat Isya pada nama Allah Subhanahu wa taala dalam penutup surah ayat kursi yaitu Al-Azim. Kata Syekh Abdul Razzaq, dua nama penutup ayat kursi ini terdapat dalil kepada kita wajibnya menetapkan dua sifat Allah dari dua nama tersebut, yaitu sifat tinggi dan sifat maha besar. Sifat maha tinggi dan sifat maha besar dengan seluruh makna yang terkandung dari kata besar. Jadi makna kebesaran dan makna kemaha perkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa annahu la yastahiqqu ahadun at-ta'zima wat takbira wal ijlala siwa. Dan mesti juga kita yakini ketika kita meyakini nama Allah Al-Azim, bahwasanya tidak ada satupun makhluk selain Allah, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diagungkan, untuk dibesarkan, untuk dimuliakan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak pemuliaan, pengagungan dan pembesaran dari makhluknya. Ini makna nama Allah Al-Azim. Setelah selesai meringkas kepada kita beliau Syekh Abdul Razzaq tentang tafsir dari ayat kursi, beliau menutupnya dengan ungkapan hadza mujmalu muhtawayatiha. Inilah secara global kandungan ayat kursi. Fahiya ayatun azimatun, maka ia merupakan ayat yang mulia, yang besar. Fiha minal ma'anil jalilah, di dalamnya terdapat makna-makna yang agung. Wad dilalatil amiqah, dan dalil-dalil yang mendalam. Wal ma'arif al-imaniyah, dan ilmu-ilmu keimanan. Ma yadullu ala azamiha, izamiha wa jalalati sya'niha. Semua itu menunjukkan betapa besar dan agungnya ayat kursi. Selesai tafsir ringkas dari beliau, kemudian beliau menukilkan tafsir salah seorang ahli tafsir. Biasa beliau menukilkan tafsir dari tafsir-tafsir ringkas Al-Quran, yaitu tafsir Syekh Sa'di. Beliau menukilkan tafsir Syekh Sa'di terhadap ayat kursi, dan ini telah kita baca sebenarnya. Telah kita baca dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Ini telah kita baca dari penafsiran Syekh Sa'di terhadap ayat kursi sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Syekh Sa'di mengatakan wassinatu an-nu'as. As-sinah la ta'khuduhu sinatun. Apa artinya sinah? Beliau menafsirkan as-sinah was-sinatu an-nu'as. As-sinah artinya an-nu'as, yaitu ngantuk. Yaitu ngantuk. Allah tidak dihinggapi oleh rasa ngantuk. Kemudian beliau melanjutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa tafsirnya? Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di. Syekh Sa'di mungkin perlu kita jelaskan, beliau adalah ulama zaman ini, walaupun sudah meninggal. Beliau adalah ulama besar dan banyak menulis karya ilmiah dalam berbagai bidang ilmu agama, dalam permasalahan akidah, tafsir, hadis, fikih. Banyak karya-karya tulisnya yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dan beliau adalah guru langsung dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Mungkin pernah kita dengar Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dialah guru yang lama beliau bermulazamah, duduk bersentuh lutut dengan Syekh Sa'di, dan bahkan beliau pula lah yang mewarisi tempat masjid di mana Syekh Sa'di mengajar di Saudi Arabia, di kota yang namanya Unaiza. Kota namanya Unaiza yang kenal dengan Qasim provinsinya. Syekh Sa'di menafsirkan makna dari lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata Syekh, huwal maliku wa ma siwahu mamluk. Dialah yang memiliki dan selainnya dimiliki. Dia yang memiliki, atau dialah sebagai raja, selainnya adalah yang dirajai. Artinya sebagai yang dirajai, jadi sebagai mamluk yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal khaliqu, dan dialah yang mencipta. Ar-raziqu, yang memberi rezeki. Al-mudabbiru, yang mengatur. Wa ghairuhu, selainnya, yaitu selain Allah. makhlukun cipta hamba yang dicipta, marzuqun yang diberi rezeki, mudabbarun yang diatur. Jadi selain Allah semuanya makhluk, selain Allah semuanya marzuq, yaitu berharap dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah Subhanahu wa taala mudabbar, yang diatur diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamliku li nafsihi wa la li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wa la fil ardi. Selain Allah adalah makhluk marzuq, artinya diberi rezeki, mudabbar, diatur oleh Allah, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Tidak mampu dan tidak bisa menjamin untuk memberikan apa yang bermanfaat atau menolak apa yang memberi mudarat terhadap diri masing-masing. Siapapunlah yang selain Allah tidak mampu memiliki, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan, mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Tidak ada yang mampu. Makanya dalam kehidupan ini ada orang yang sakit, ada orang yang sehat, ada orang yang fakir, miskin, ada orang yang kaya. Karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ada penguasa, ada yang dikuasai. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang besar badannya, ada yang kecil. Ini semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tampan, ada yang buruk, ada yang jelek dalam pandangan manusia, dalam penilaian manusia. Ini semua menandakan bahwasanya makhluk ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk diri mereka apalagi untuk orang lain. Manusia tidak mampu untuk menggapai sebuah manfaat, kesuksesan dengan sendirinya apalagi untuk memberikan kesuksesan atau manfaat untuk orang lain. Apalagi kalau manusia ini sudah mati. Apalagi kalau manusia itu sudah mati, sudah dikuburkan, maka sama sekali tidak akan memiliki, tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain. Kalau ada seseorang yang berani untuk menggali kuburnya, tidak mampu lagi untuk membela diri. Tidak mampu lagi mereka untuk membela diri siapapun juga. Siapapun juga. Dan bahkan dalam sejarah ada upaya-upaya untuk menggali kuburan Nabi SAW. Upaya-upaya musuh-musuh Nabi, musuh-musuh agama, orang-orang yang membenci Nabi SAW untuk menggali kuburannya. Nabi SAW tidak mampu berbuat apa-apa lagi karena dia sudah meninggal. Di dunia ini, manusia yang hidup saja tidak mampu secara mutlak untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Bukankah semua kita ingin sehat? Iya. Apakah mutlak kita bisa sehat selama-lamanya? Bukankah semua kita tidak menginginkan sakit? Tetapi apa kenyataannya? Kita terkadang berupaya untuk hidup sehat, untuk hidup tidak berharap, tidak dihinggapi oleh penyakit, tetapi tiba-tiba datang penyakit. Walaupun mungkin bukan dari unsur kita, seharusnya kita sehat, tulang-tulang di tubuh kita ini utuh, ternyata ada kecelakaan sehingga patah, perlu diamputasi atau perlu disambung kembali sehingga kita mendapatkan penyakit. Menandakan bahwasanya kita secara mutlak tidak mampu untuk mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri, apatah lagi untuk orang lain. Inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata beliau, Allah dia adalah Khalik, pencipta, dia adalah Razik, pemberi rezeki, dia adalah Mudabbir yang mengatur, selainnya adalah diatur oleh Allah, ditetapkan rezekinya oleh Allah dan bahkan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa manusia masih bisa menganggap dirinya, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih ada selain Allah diibadahi seperti mengibadati Allah, berdoa kepada mereka, meminta keselamatan kepada mereka, memberikan sesajen kepada mereka, melakukan ritual-ritual yang seharusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dimiliki dan diberikan kepada Allah, tetapi diberikan kepada makhluk yang tidak memberikan apa-apa. Tadi dalam ayat yang dibacakan oleh imam, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a. Apakah kalian mengibadati selain Allah yang tidak memiliki sedikit pun kemampuan memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat? Itu yang kita ibadati. Tidak ada manfaatnya. Dia tidak bisa menjaga kita, tidak bisa memelihara kita, tidak bisa kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Lalu kita yang kita berikan kepada kepada mereka, apa yang seharusnya kita berikan kepada Hayyun Qayyum, kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh, "Wala li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard." Tidak bisa memberikan apa-apa, baik itu manfaat dan ataupun menolak mudarat, baik untuk dirinya atau kepada yang lain, untuk orang lain, di langit dan bahkan di bumi. Di langit malaikat. Di langit malaikat. Dan bahkan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga manusia. Dan tetapi malaikat ini sekalipun memiliki kemampuan, tidak akan mungkin bisa menjaga manusia ketika Allah telah mentakdirkan untuk manusia itu kecelakaan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, masih muda, ditanamkan oleh Nabi keyakinan yang seperti ini. Ketika beliau menyampaikan, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi," hadis riwayat Tirmizi dan dihasankan, dan bahkan ada yang mensahihkan hadis ini. "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku berada di belakang Nabi pada suatu hari. Faqala li, maka Nabi mengatakan kepadaku, ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, itu dengan menjaga aturan-aturannya, menjaga perintah-perintahnya, dengan meninggalkan larangan-larangannya, ini penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujaha, jagalah Allah, engkau pasti akan selalu, Allah pasti akan berada di hadapanmu selalu. Kapanpun engkau butuh kepada Allah, pasti akan Allah akan menjagamu, memeliharamu. Ini kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Tapi yang kita maksud adalah sambungannya ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wa'alam annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ingatlah wahai anak kecil, bahwasanya seluruh umat tidak akan mampu, walaupun mereka berkumpul untuk mengumpulkan kekuatan untuk memberimu manfaat, namun Allah tidak mentakdirkannya, mereka tidak akan berhasil. Lam yanfa'uka, mereka tidak akan mampu memberimu manfaat kecuali pada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Seluruh manusia berkumpul mengumpulkan kekuatan untuk mencelakaimu pada sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah, maka sama sekali mereka tidak akan mampu mencelakaimu. Ini menandakan bahwasanya manusia ini tidak mampu memiliki, tidak memiliki apa-apa. Allah lah yang memilikinya. Allah yang memilikinya. Ini yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu beliau mengatakan, falihadza qal, maka dari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ini di hari kiamat. Di antara penguasaan Allah kepada makhluk ini, dia adalah penguasa di hari kiamat. Di antara penguasaan Allah kepada makhluk ini semuanya, di mana Allah menguasai manusia di hari kiamat. Lalu muncul pertanyaan, apakah di dunia ini Allah tidak menjadi raja? Jawabannya, Allah merajai dunia akhirat. Namun karena di dunia ini dengan kesombongan dan kebodohan manusia, sehingga mereka dengan kelebihan yang mereka dapatkan menyombongkan diri kepada Allah, mengaku jadi raja, mengaku memiliki kemampuan dan kekuasaan menyamai Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diungkapkan oleh Fir'aun kepada rakyatnya, Ana rabbukumul a'la. Sayalah penguasamu yang tertinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari saya. Namun di akhirat, tidak ada satupun lagi manusia yang mampu dan berani untuk mengaku jadi raja. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, penguasa hari kiamat. Maka di sini, di hari kiamat, di antara bentuk kekuasaan Allah, di waktu itu tidak ada lagi orang yang mampu untuk memberikan bantuan. Tidak ada lagi bantu-membantu, tolong-menolong. Baik itu antara orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Baik itu antara suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Dan seterusnya. Ini yang dikatakan oleh Allah. Man dhalladhi, tidak ada satupun yang memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan. Yashfa'u indahu, di sisi Allah. Illa bi'idnihi, kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Yang memberikan bantuan mesti mendapat izin terlebih dahulu dari Allah. Mesti mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan. Kalau sudah Allah izinkan mereka memberikan bantuan, maka ketika itu mereka mampu untuk memberikan bantuan. Namun tidak sembarangan orang yang bisa mereka bantu. Yang mereka bantu adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Wala yashfa'una illa liman irtadha lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang sudah mendapatkan izin untuk memberi bantuan hanya bisa memberikan bantuan kepada orang yang telah diridhai oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak sama sekali berhak mendapatkan bantuan. Dalam ayat ini bacakan oleh imam tadi ketika menjelaskan tentang kesyirikan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang dari umat Nabi Isa alaihissalam ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa mengatakan kepada mereka u'budullah, ibadatilah Allah. Lalu Allah beliau mengatakan innahu may yusyrik billah, sungguhnya barang siapa yang mengibadati selain Allah, artinya menyekutukan Allah, mengibadati selain Allah, walau juga mengibadati Allah, tapi Allah mengancamnya, faqad harramallahu alaihil jannah, Allah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka, wa ma'lidzalimina min ansar. Mereka yang berbuat syirik, yang mengibadati selain Allah, tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun. Ini yang dimaksud. Orang yang berbuat syirik jangan harap mendapatkan bantuan. Dinafikan oleh Allah dalam ayat ini. Dan juga dalam ayat man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznihi wa la yashfa'una illa liman irtadha lahu. Seterusnya ditafsirkan ayat ini man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, tidak ada yang bisa memberi bantuan di sisi Allah kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, la ahad, tidak satupun yashfa'u indahu, memberikan syafaat atau bantuan di sisi Allah, biduni idznihi, tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Para malaikatnya, para nabinya, para rasulnya, atau para orang-orang yang beriman tidak akan mampu memberikan bantuan kepada siapapun juga. Inilah yang ditanamkan oleh Nabi kepada karib kerabatnya, kepada anaknya bahkan. Beliau mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Sekarang kamu bisa mengambil manfaat dari hartaku. Kalau kamu mau saya berikan, tetapi di akhirat nanti saya tidak mampu lagi untuk memberikan apa-apa dari bantuan kepadamu bila ketentuan Allah sudah berlaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah kekuasaan Allah yang mutlak, baik itu di dunia dan terlebih lagi di akhirat nanti berdasarkan ayat ini. Lalu beliau mengatakan fasyafa'atu kulluha lillah, maka syafaat, bantuan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu baik itu melalui izin yang Ia berikan kepada orang-orang yang diridhai olehnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang diridhai pula oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya milik Allah. Tidak ada satupun yang mampu memberikan bantuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun an walidihi syai'ah. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan takut pulalah kepada hari yang mana anak tidak lagi bermanfaat kepada orang tuanya. Anak tidak lagi mampu memberikan bantuan kepada orang tuanya dan orang tua pun tidak akan mampu lagi memberikan bantuan kepada anaknya. Ini hari kiamat yang memberi izin tidak sembarangan orang, yang diberi bantuan, yang memberi bantuan tidak sembarangan orang, yang diberi bantuan pun tidak sembarangan. Inilah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan walakinnahu taala idza arada an yarhama man yasha'u min ibadihi adina liman arada an yukrimahu min ibadihi an yashfa'a fi la yabtadi'u syafi'u qabla al-idhni. Kata Syekh Sa'di, namun Allah Subhanahu wa taala apabila berkehendak untuk merahmati sebagian atau memberikan rahmat kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya, maka Allah berikan izin kepada orang yang ia muliakan dari hambanya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Makanya dalam hadis sahih Muslim, dalam bab syafaat kitabul iman, kitab yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang-orang yang beriman diberi kesempatan oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada siapapun yang mereka tahu bahwasanya mereka orang beriman. Makanya orang beriman itu berkumpul dan menghadap Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan ya Rabbana, bahwa sungguhnya si fulan disebutkan nama-namanya, si fulan, mereka yang sekarang berada di neraka, dahulu mereka bersama-sama kami mengibadatimu, kami sama-sama sholat, kami sama-sama puasa, kami sama-sama menghadir majlis salim, kami sama-sama naik haji, kami sama-sama melakukan berbagai macam ketaatan kepadamu ya Allah, maka berikanlah kami izin untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Loh, kenapa mereka masih sampai masuk neraka padahal sama-sama? Ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menandakan bahwasanya dosa itu memang tertutup, dosa itu memang ditutup oleh yang melakukannya dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang melakukan, karena memang mereka tidak mau diketahui oleh bahkan oleh orang yang terdekat kepadanya ketika dia berbuat dosa, dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan izin kepadanya sehingga dia mampu dan berhasil menutupi dosanya. Tidak ada satupun yang tahu perbuatan dosanya. Ini yang membuat dia masuk neraka. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang paling kenal dan tahu kebiasaan mereka saling melakukan ketaatan di dunia, ini yang diberi izin oleh Allah kepada mereka untuk mengeluarkan dari neraka. Ini dorongan kepada kita untuk hidup bersama orang-orang yang saleh, untuk selalu bergaul dengan orang yang saleh sebagai pemberi syafaat. Sebagai kita harapkan mereka yang orang-orang saleh itu bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti, bukan di dunia setelah mereka mati lalu kita berangkat ke kuburannya untuk meminta syafaat kepada mereka. Tidak. Tetapi di akhirat nanti, dan kita bergaul, mereka sholat, kita sholat, mereka berzakat, kita berzakat, mereka berpuasa, kita berpuasa, dan pengaruh kesolehan mereka itu selalu ada pada diri kita. Ini yang diharapkan nanti ketika kita yang selalu menyembunyikan dosa dan juga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Kalau Allah mengkehendaki, kalau Allah berkehendak, maka walau bagaimanapun tertutupnya pasti Allah akan singkap. Walau bagaimana upaya kita menutupi dosa, dengan sekejap mata akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masih menginginkan kita menutupinya. Ditutup oleh Allah sehingga orang tidak tahu, sehingga mereka yang sudah masuk ke surga dan melihat teman-temannya masuk ke neraka merasa heran. Lalu mereka bersaksi di hadapan Allah, Allah Maha tahu sebenarnya. Dan Allah ingin menampakkan betapa luasnya rahmat Allah kepada orang yang berbuat maksiat melalui orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat di akhirat nanti. Begitu juga para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan mengeluarkan jumlah yang banyak dari neraka dan masukkan ke surga dari orang-orang yang belum habis masa tahanannya. Masa siksaannya belum habis, karena ini yang masuk dengan syafaat. Kalau orang yang sudah habis jatah masa tinggalnya di neraka kemudian keluar, tidak syafaat namanya. Memang sudah berhak untuk keluar, tetapi syafaat itu ketika dia masih tetap masih seharusnya dalam neraka kemudian keluar, ini namanya syafaat. Orang yang seharusnya mendapat siksaan yang sangat besar, berat, kemudian mendapat syafaat sehingga diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat ini tidak sembarangan. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah memberi syafaat mesti setelah diizinkan oleh Allah, dan mereka pun tidak sembarangan memberi syafaat kecuali hanya kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di situ. Insyaallah kita lanjutkan firman Allah dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, pada pertemuan di bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam keadaan melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita buka waktu untuk tanya jawab. Pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah, Ustaz, berapa banyak harta yang kita miliki sehingga wajib bagi kita untuk berzakat, dan berapa lamanya baru dikeluarkan zakatnya? Terima kasih Pak Ustaz. Harta yang kita miliki ada jenis-jenis yang mesti dizakatkan. Ada dalam bentuk dikiaskan kepada emas dan perak, ada dalam bentuk binatang ternak, tanaman-tanaman, dan yang lainnya. Ini jenis-jenis hartanya. Adapun kalau kita buka usaha dalam bentuk barang perdagangan, maka ini zakat barang perdagangan. Dan mesti dalam hal ini, kalau dalam masalah harta ini, sampai haul, yaitu masa berjalannya waktu kepemilikan kita terhadap harta itu 1 tahun, dan sampai nisabnya, sampai nisab takarannya emas itu 80 gram. Kalau itu dalam hitungan emas, dan dari segitu kita keluarkan 2,5%. Dari situ kita keluarkan 2,5%, yaitu setelah sampai 1 haul, 1 tahun. Berlalunya harta yang kita miliki itu pada diri kita dari harta perdagangan. Atau kalau binatang ternak ada hitungan-hitungannya, unta ada hitungannya, sapi dikiaskan kerbau ada hitungannya, jumlah-jumlah tertentu dalam hadis ditetapkan oleh Nabi. Kambing pun seperti itu. Ya, itu sekilas tentang harta zakat, dan ini luar biasa. Pertanyaan ini merupakan tanda bahwasanya bagaimana kita sebagai seorang mukmin memperhatikan harta kita, bukan hanya sekedar memperhatikan dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan, tetapi hak orang lain kita juga kita perhatikan dalam harta kita. Karena tidak semua dari harta yang kita dapatkan itu milik kita secara 100%, tetapi ada dimiliki oleh orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semua. Juga ini dari pertanyaan, kita baca pertanyaan dari pendengar yang ada di Masjid Radul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz untuk lebih memahami situasi kekinian, situasi sekarang. Bagaimana Islam mengatur mekanisme memilih pemimpin, memilih orang-orang yang mengawasi pemimpin, mencalonkan atau mengawasi pemimpin menjalankan kekuasaannya. Ini sudah ada aturan dalam Islam dalam pemilihan pemimpin. Ada pemimpin. Ini semua sudah berlaku dalam kepemimpinan di awal-awal Islam. Mulai dari kepemimpinan Abu Bakar Siddiq, kemudian kepemimpinan Umar bin Khattab, dan kepemimpinan Utsman bin Affan. Pemimpinan Abu Bakar Siddiq ini dihasilkan dengan musyawarah melalui orang-orang yang terpilih dari orang ahlul halli wal aqdi, dipilih oleh orang-orang yang memang tinggi tingkat keimanannya, orang-orang yang warak terhadap dunia, orang-orang yang bijaksana, lalu mereka yang memilih. Adapun kepemimpinan Umar bin Khattab langsung dipilih oleh Abu Bakar Siddiq. Dipilih langsung oleh penguasa atau pemimpin sebelumnya. Maka dia menjadi pemimpin. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk pemilihan Utsman bin Affan itu juga melalui Ahlul Halli wal Aqd, yaitu dipilihnya orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam ketaatan, keimanan, dalam lurusnya pandangan, tidak ada sedikit pun tanda-tanda kecenderungan kepada keduniaan dan tidak haus kekuasaan, mereka lah yang memilih. Namanya Ahlul Halli wal Aqd. Ini yang ada dalam Islam. Dalam Islam ada sistem kerajaan yang disahkan oleh Islam, makanya ada dinasti Bani Abbas, Bani Umayyah sebelumnya, dan dinasti Bani Abbas. Dan ini masalah kepemimpinan ini, kalau sudah ada pemimpin, maka jangan buat kepemimpinan yang baru. Kalau sudah ada pemimpin kita yang sah dan mengatur keamanan, stabilitas nasional, keamanan ekonomi dan seterusnya, maka kita wajib taat kepada pemimpin yang sah. Jangan buat kepemimpinan yang baru. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man faraqa al-jama'ah faqatilu. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dan ingin membuat kepemimpinan yang baru dengan mengeluarkan diri dari pemimpinan yang sah, maka perangi dia. Diperintah oleh Allah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Karena ini akan merusak stabilitas keamanan. Akan terjadi pertumpahan darah. Ini yang dijelaskan oleh agama kita, dan semua cerita itu yang saya sampaikan itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dalam sebuah kitab khusus tentang masalah kepemimpinan, diberi nama judulnya oleh beliau Kitabul Imarah, kitab kepemimpinan. Di situ dijelaskan tentang ciri-ciri pemimpin dan bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana bersikap pemimpin kepada rakyatnya, bagaimana sikap rakyat kepada pemimpinnya, disebutkan semuanya dalam kitab tersebut. Allah Ta'ala. Kembali kita kepada pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ayat 1000 dinar itu ayat apa Ustaz? Karena saya pernah baca di selebaran Jazakumullah Khair. Saya tidak tahu. Ayat 1000 dinar saya tidak tahu. Ayat ini semuanya bernilai. Setiap huruf dalam Al-Quran itu bahkan nilainya 10 kali. Nilai keutamanya 10 kali. Man qara'a harfan fi kitabin kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amtaliha. Satu huruf dari Al-Quran yang kita baca memiliki keutamaan 10 kali lipat pahala. Adapun ayat 1000 dinar saya tidak tahu, dan tentu ini adalah satu hal yang baru. Satu hal yang baru dan tidak dikenal dalam ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu ta'ala. Pertanyaan juga dari yang langsung dari masjid. Apa-apa saja adab dalam membaca Al-Quran? Apakah dibolehkan membaca Al-Quran dengan memegang mushaf sambil berbaring? Ya, adab membaca Al-Quran jelaskan oleh para ulama. Yang pertama adalah dalam keadaan berwudu. Kemudian kita di antara adab, ya tentu ini adab perbincangannya memang tidak ada dalil tertentu yang mengkhususkan, tetapi ini adalah dalil umum, yaitu wa may yu'azzim sya'airallah. Al-Qur'an adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini termasuk menghadap kiblat, membaca dengan tadabbur, dan memegang mushaf dalam keadaan apapun juga. Adapun membaca Al-Qur'an dalam keadaan berbaring, ini tidak ada larangan. Membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring tidak ada larangan, karena memang termasuk zikir, dan afdalu zikri malah zikir yang paling mulia untuk kita ucapkan adalah Al-Quran, karena dia kalamullah, karena dia kalamullah. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ulul albab itu orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan tegak, berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Mungkin saja kondisi kita memang tidak bisa duduk, maka berbaring. Dan kita baca sambil memegang mushaf, tidak ada masalah. Namun, kalau kita tanyakan mana yang lebih utama, tentu utama dalam keadaan duduk, menghadap kiblat, ini yang lebih utama. Wallahu ta'ala. Pertanyaan dari pendengar radio. Assalamualaikum, saya baru belajar ibadah menurut Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana cara wudhu Rasulullah? Anda tanya, apakah telinga termasuk dari wudhu? Yang pertama, yang perlu diketahui bahwasanya Rasulullah Sallam setiap kita ucapkan mesti kita bersalawat. Mesti bersalawat. Tadi saya sempat bacakan dari diri saya pribadi, karena saya mengucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan keutamaan yang paling besar dimiliki oleh orang-orang yang belajar agama, karena dia pasti akan selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW, apalagi membaca hadis, mempelajari kitab-kitab hadis, pasti akan selalu mengucapkan salat kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang bersalat kepadaku satu kali, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat. Sallallahu alaihi biha asra. Selanjutnya tentang cara berwudu Nabi SAW, jelaskan dalam hadis Utsman bin Affan dan hadis-hadis yang lain tentang sifat wudu Nabi SAW, bahwasanya beliau terpertama sekali menuangkan air ke telapak tangannya untuk membersihkan kedua telapak tangannya. Ini dalam kondisi ketika kita berwudu dengan cara memasukkan tangan ke dalam bejana. Dan tentu ini diwajibkan oleh para ulama untuk membersihkan tangan terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan kita berwudu melalui keran? Maka ini pun disunahkan untuk membersihkan kedua tangan kita terlebih dahulu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian berkumur-kumur 3 kali, masukkan air ke dalam rongga mulut kita, kemudian menggoncangkan sekuat-kuatnya untuk membersihkan apa yang tersisa lengket di gusi kita, di antara gigi kita, dari kotoran-kotoran, dari sisa-sisa makanan, kemudian untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap di mulut kita. Setelah itu 3 kali ini, setelah itu kita memasukkan air ke dalam hidung, dalam istilah para ulama fikih dengan istilah istinsyak. Masukkan air ke dalam hidung dengan cara menariknya dengan nafas, kemudian memuntahkan kembali dengan dorongan nafas yang kuat untuk membersihkan rongga hidung kita dari hal-hal, dari kotoran-kotorannya. Setelah itu kita membasuh wajah. Sebelumnya tadi saya lupa adalah membaca bismillah, karena Rasulullah SAW mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar au aqta. Setiap perkara yang bermanfaat, perkara yang ada nilai kemuliaan, tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari keberkahan. Maka mulailah, dan bahkan para ulama mewajibkan bismillah sebelum wudu. Mewajibkan bismillah sebelum wudu, bismillah, kemudian baru melakukan mencuci kedua tangan, telapak tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak, dan setelah itu baru mengusap, membasuh wajah. Dan ini organ wudhu yang pertama dalam Al-Quran. Organ wudhu yang pertama adalah wajah. Wajah ini dicuci adalah yang menghadap ke depan. Diberikan batasan oleh para ulama, yaitu dari mulai tempat biasanya tumbuh rambut dari atas dan ke bawahnya sampai ke dagu. Kemudian dari samping kiri dan kanan antara pangkal telinga dengan ke pangkal telinga, itu lebarnya. Itulah wajah kita yang kita cuci, kita basuh sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu masuk kepada organ wudhu yang kedua dalam Al-Quran, yaitu tangan sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dalam hadis wudhu, dalam ayat wudhu. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kamu basuhlah sampai ke siku. Maksudnya sampai itu bukan batas terakhir, tetapi masukkan siku itu dari bagian yang dicuci. Kalau ini siku kita, mungkin yang mendengar tidak bisa melihat, tapi kalau siku kita itu bukan batas terakhir sehingga tidak termasuk siku itu dibasuh, tidak, tetapi masukkan siku itu yang termasuk dibasuh. Ini yang masuk dengan ila di situ oleh jelaskan oleh para ulama. Kedua-dua tangan dimulai dengan tangan kiri, kemudian setelah itu tangan kanan, kedua-duanya atau setiap keduanya itu 3 kali basuh. Setelah itu kepala. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengusap, bukan membasuh. Artinya kita meletakkan tangan kedua telapak tangan kita ke dalam air yang ada dalam bejana atau meletakkan di bawah keran, dan lebih baik untuk ditutup kerannya lagi. Jangan air terbuang begitu saja tanpa kita gunakan. Ini hemat dalam air yang dengan air yang diperintahkan oleh Nabi. Kemudian kita mengusap ke seluruh kepala kita. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, digabungkan kedua telapak tangan kanan dan kiri dan dibasahkan. Kemudian dengan basahannya telapak tangan kita yang sudah basah itu, kita basuh usapkan ke seluruh kepala kita. Itu dari awal rambut kita tumbuh, kemudian mundur ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian balik ke depan lagi, lalu membasuh setelah itu dengan sisa kelembaban dalam di telapak tangan kita itu telinga. Karena memang seperti yang ditanyakan di sini, memang tidak ada dalam ayat wudhu telinga. Tidak ada dalam ayat wudhu surat Al-Ma'idah, telinga termasuk anggota wudhu. Namun Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya kedua telinga termasuk kepala. Al-udhunani minar ras. Bahwasanya kedua telinga itu termasuk dalam organ kepala. Maka cara membasuhnya seperti tadi, seperti yang contohkan Nabi. Setelah kita selesai tadi, sampai ke depan kembali, kemudian kita basuh dengan sisa kelembaban air yang ada di tangan kita, kedua telinga kita, dengan memasukkan jari telunjuk ke dalam dan ibu jari kita membasuhkan bagian luar, mengusap bagian luar. Ini telinga. Setelah itu yang terakhir organ wudhu kita adalah kedua kaki kita sampai ke mata kaki. Kedua kaki kita sampai ke mata kaki. Ya, sampai ke mata kaki. Dan mata kaki termasuk yang dibasuh. Bukan batas terakhir, tetapi keduanya termasuk yang dibasuh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan banyak hal-hal yang disunahkan tersebut, tapi ini yang penting untuk kita ketahui dalam berwudu. Dalam berwudu, yaitu yang paling penting. Dan jangan sampai tersisa sedikit pun dari organ-organ tadi yang tidak disentuh oleh air. Makanya mesti digosok, mesti diusap dengan tangan kita. Dan perlu juga diperhatikan Rasulullah SAW berhemat dengan berwudu. Rasulullah SAW berwudu dengan satu mud, yaitu dengan air yang diletakkan ke dalam kedua sebelah tangannya. Itulah air yang digunakan Nabi dalam berwudu, yaitu digabungkan kedua belah tangannya kemudian diisi air. Sebanyak itulah air yang digunakan oleh Nabi dalam berwudu. Dalam berwudu, berhemat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam mandi besar pun, mandi junub, Nabi menggunakan satu sok, yaitu 4 kali genggaman tadi, dan bahkan sampai 5 kali. Itu paling banyak digunakan oleh Nabi SAW. Ya kan Ustaz, karena mereka di padang pasir sulit air? Tidak. Mereka bukan kekurangan air, tetapi memang ini yang dicontohkan oleh Nabi. Maka dalam hadis mengatakan, SAW mengatakan, berhematlah dalam air, menggunakan air walau engkau berada di sungai yang mengalir. Enggak, engkau berada dalam sungai yang mengalir, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan banyak sekali, waktu sudah habis. Kita undurkan pertanyaan yang tersisa untuk pertemuan kita yang akan datang, wallahu ta'ala alam. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum tangan kiri, ya, jazakallahu khair. Kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.